ada di hatiku ketika denganmu. Saatkah kau belai rambutku, kau temani aku, kau basuh lukaku. Kini semua berlalu karena engkau tak memilihku. Salahkah aku mencintaimu, walau ku tahu ku tak di hatimu. Egokah aku memilikimu, walau ku tahu kau tak memilikku. Ku harap Tuhan cabut nyawamu agar tak ada yang milikimu. Sadarkah kini ku tak rela, indah ku tak sirna, mimpiku tak nyata.